Dan dulu kita samaikan di mengkini tali kasih nan kita jali di mengkini. Pada buah maninyo cinto, cinto kita. Desas tali, murah selo, marangu tali cinto. Pada buah maninyo cinto, cinto kita. Desas tali, murah selo, marangu tali cinto. We'll be right back.